dengar, Pak. Nah. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak jelas. Saya diulang bu, kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Seorang wanita yang menjaga lisannya ini adalah suatu kebaikan, di mana kebaikan itu dinyatakan oleh para ulama al-khair yajlibul khair. Al-khair yajlibu al-khair. Artinya kebaikan itu mengundang akan kebaikan yang lainnya. Jadi seorang wanita yang mampu menjaga rasa malunya, menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga suaranya dan sebagainya, ini mungkin sepintas terlihat hal-hal yang sepele, yang dianggap kecil, yang dianggap mungkin tidak terlalu besar begitu. Tetapi apabila dia mampu menjaganya, ya, tentu kebaikan yang sifatnya kita anggap biasa ataupun mungkin tidak terlalu besar ini, ya, diharapkan akan mendatangkan kebaikan yang berikutnya. Ya. Karena kebaikan itu al-khair yajlibul khair. Kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lainnya. Nah, oleh karena itu, apabila dia menjaga lisan, menjaga kehormatan dirinya, artinya dia melepaskan diri dari sekian banyak kejelekan, dari sekian banyak keburukan. Bahkan dengan menjaga lisan, dengan menjaga kehormatan dirinya, maka ini membuatnya terlepas dari banyak perkara-perkara maksiat. Orang yang terlepas dari perkara-perkara maksiat, kemaksiatan lisan, kejelekan lisan, ini akan membuatnya memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih. Kebersihan hati itu adalah tempat di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, sehingga hati itu siap untuk menerima hidayah dari Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Makanya al-khair yajlibul khair. Setiap kebaikan itu akan mengundang kepada kebaikan yang lainnya. Sebagaimana asyarr yajlibus syarr, yang namanya kejelekan akan mengundang kejelekan yang lainnya. Wanita yang tidak menjaga lisan, tidak menjaga kehormatan diri, tidak menjaga rasa malunya, sehingga bicara bicaranya dengan pembicaraan yang mendatangkan murka Allah. Ya, ghibah, ya, suka gosip, suka ngerumpi, ya, membicarakan orang, adu domba lagi, ya. Kemudian apa? Tidak menjaga suaranya kepada lelaki-lelaki yang bukan mahram, ya. Hal-hal yang seperti ini, ya, apabila dia tidak menjaganya, bukan tidak mungkin bahwa wanita yang tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak menjaga rasa malunya, menunjukkan bahwa dia tidak punya rasa takut yang besar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa wanita yang seperti ini, ya, akan terjatuh ke dalam dosa yang lebih berat dan lebih berat daripada hanya sekedar dosa lisan. Nah, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bukan saja mengakibatkan kejelekan pada dirinya, tapi bisa pula mengakibatkan kejelekan pada orang-orang yang berada di sekitarnya dan bahkan masyarakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya kira itu jawabannya. Di sini ada pertanyaan, manakah yang lebih utama bagi wanita mendengarkan taklim dari rumah melalui CD, rekaman, ataupun melalui radio, internet yang disiarkan secara langsung, ataukah pergi ke majelis taklim? Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam punya majelis khusus pada satu hari yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita. Ya. Jadi menghadiri majelis ta'lim, ya, termasuk perkara yang diperbolehkan dengannya dia keluar daripada rumahnya. Apabila memang dia harus keluar daripada rumahnya untuk menghadiri majelis ta'lim. Nah, dan kehadiran di majelis ta'lim memiliki kelebihan-kelebihan yang barangkali tidak akan didapatkan hanya dengan sekedar dia mendengarkan CD atau siaran radio yang ada di rumahnya. Di antara keutamaan itu adalah tentunya seorang wanita tidak bisa bertanya secara interaktif atau secara tulisan kepada guru yang menyampaikan pelajaran tersebut. Apalagi dia mendengarnya dari CD atau dari kaset atau dari radio. Dia tidak bisa bertanya tentang perkara-perkara yang dia tidak memahaminya atau dia belum mengerti tentangnya. Di samping itu, keutamaan majelis ilmu secara umum sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwa yang namanya majelis ilmu itu, ya, Allah memberikan 4 keutamaan. Ya. Keutamaan yang pertama yaitu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajlisu qaumun fi baitin min buyutillah illa haffathumur rahmah. Ya. Wa nazalat alaihimus sakinah. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidak ada satu kaum yang duduk pada satu majlis di mana mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mempelajarinya, melainkan turun kepada mereka rahmat Allah, kemudian turun kepada mereka ketenangan dari Allah, kemudian mereka diliputi oleh para malaikatnya, kemudian Allah menyebut-nyebut nama mereka di kalangan makhluk yang ada di sisinya, yaitu di kalangan al-malaikah. Walaupun hadis ini berbicara tentang orang-orang yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, para ulama memasukkan di dalam kategori majlis ini adalah majlis al-ilm. Majelis ilmu termasuk di dalamnya, karena di dalamnya dibacakan kitabullah dan juga dibacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah majelis yang di sana mereka diingatkan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tolong diberi contoh seperti apa mencela dan melaknat suami. Di antara contohnya seperti yang disebutkan di dalam hadis, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Ya. Kata Nabi, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka sepanjang masa, kemudian sedikit saja dia melihat sesuatu yang tidak baik pada dirimu, ya, maka wanita itu mengatakan kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qat." Aku tidak pernah lihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Ya. Dia lupa akan kebaikan-kebaikan suaminya yang sudah diberikan oleh suaminya selama ini kepadanya. Ya. Kufur nikmat. Ya. Melupakan kebaikan suaminya. Sehingga kalau sudah bertengkar, dia mengatakan kata-kata yang jelek tentang suaminya. Ya. Ini termasuk al-lan. Dan termasuk daripada kufrul asyir. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Apakah dengan sedekah doa bisa terkabul? Terkabulnya sebuah doa itu banyak sebabnya. Dan seorang yang bersedekah, wallahu a'lam bissawab, sampai saat ini saya tidak ingat apakah sedekah itu termasuk daripada sebab dikabulkannya doa. Sampai saat ini saya belum tahu ada riwayat atau ada hadis yang menjelaskan tentang sedekah termasuk dari sebab dikabulkannya doa. Nah, adapun sebab-sebab dikabulkan doa itu memang banyak. Banyak sekali. Di antaranya seperti tidak makan dari makanan yang haram, tidak minum dari minuman yang haram, tidak berpakaian dari pakaian yang haram. Di antaranya seperti selalu meminta kepada Allah dengan ilhah, dengan mendesak, yaitu tidak putus asa untuk selalu meminta kepada Allah. Di antaranya seperti dia menyebutkan nama dan sifat Allah yang mulia dalam doanya. Di antaranya seperti seorang yang dalam perjalanan jauh, ini doanya makbul di dalam safar. Kemudian demikian pula min asbab istijabati doa, seorang meminta kepada Allah dalam keadaan bersahaja, ya, tidak menampakkan kemewahan dan ketongkatan. Kemudian termasuk daripada pengkabulan doa, seorang meminta kepada Allah di waktu-waktu mustajabah. Dan ada hal-hal yang lainnya yang disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apakah sama kewajiban wanita terhadap suami yang belum melaksanakan kewajiban agama dengan sempurna? Yang harus diperhatikan oleh para istri, khususnya yang para suami mereka belum memiliki ihtimam atau perhatian yang besar kepada agama, belum iltizam kepada agama dengan sepenuhnya, belum melaksanakan agama dengan sepenuhnya, adalah hendaknya mereka menunaikan kewajiban mereka yang menjadi hak suami mereka. Seperti pelayanan di dalam rumah tangga mereka, ya, menyiapkan makannya, menyiapkan minumnya, kemudian melayani ajakan suaminya, kemudian mentaati segala perintah suaminya yang tidak mengandung maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahkan walaupun dalam perkara yang mubah sekalipun, selama tidak mengandung maksiat, dia taat kepada suaminya. Ya. Kemudian dia memperhias, memperindah dirinya untuk indah dan enak dipandang oleh suaminya, menjaga harta dan kehormatan suaminya, serta kehormatan dirinya kalau suaminya tidak ada. Ini semua adalah kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan jikalau seandainya suaminya adalah seorang yang belum taat dalam beragama kepada Allah, bukan berarti kemudian dia menggugurkan kewajiban yang menjadi hak suaminya. Maka hendaklah dia berupaya untuk menasehati suaminya dengan cara yang baik. Layaknya sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang guru kepada murid, atau sebagai seorang orang tua kepada anak, atau sebagai seorang penguasa kepada rakyatnya, tapi sebagai seorang istri kepada suaminya yang menginginkan kebaikan suaminya, dengan kata-kata yang baik, dengan rasa cinta yang penuh. Ya. Dan apabila nasihat itu diberikan pada saat yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang tepat, ya, maka saya berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada suaminya. Ya. Dan sangat penting untuk seorang wanita selalu minta kepada Allah agar suaminya diberi hidayah. Ya. Dan itu adalah bentuk rasa cinta yang sejati kepada suaminya. Tatkala dia selalu mendoakan kebaikan untuk suaminya. Karena yang namanya perkara hidayah, laisa biyadin nas. Ya. Bukanlah berada pada tangan manusia. Masalah hidayah itu adalah perkara yang berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Yahdillahu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah akan menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah dan akan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Mungkin sebagian istri, sebelum dia kenal ngaji atau sebelum dia kenal agama dengan baik, dia tidak memberikan pelayanan yang memadai atau yang semestinya kepada suaminya. Maka setelah dia mengenal agama dengan lebih baik, mengenal kajian dengan lebih baik, melaksanakan agama dengan lebih baik, maka tunjukkan kepada suaminya yang belum mendapatkan hidayah Allah, bahwa dengan dia mengaji, dengan dia mengerti tentang agama Allah, dia lebih baik daripada sebelumnya. Dia meningkatkan mutu pelayanannya kepada suaminya dalam segala hal. Ya. Hal yang demikian ini sangat berpengaruh untuk memberikan kebaikan kepada suaminya. Ya. Bahkan jikalau seandainya sebelum dia kenal ngaji, dia sudah melayani suaminya dengan sebaik-baiknya, tatkala dia sudah kenal ngaji, dia lebih layani daripada sebelumnya. Ya. Memberikan yang lebih daripada sebelumnya. Ya. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Dan yang namanya tabiat manusia, baik laki ataupun wanita, apabila diberikan kepadanya kebaikan, tabiat manusia itu akan condong kepada kebaikan. Ya. Kecuali orang-orang yang tidak dirahmati oleh Allah. Selama di dalam hati suamimu masih ada kebaikan, maka Allah akan membukakan kebaikan itu. Apabila engkau memberikan nasihat kepadanya dengan cara yang baik, dengan sikap yang baik, layaknya sebagai seorang istri yang cinta kepada suaminya. Ya. Maka kewajiban-kewajiban yang semestinya dilakukan untuk suami, berikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Engkau tidak usah memikirkan apakah suamimu melaksanakan kewajiban yang semestinya diberikan oleh suami sebagai hak istri kepadamu. Ya. Itu tanggung jawab dia sama Allah tabaraka wa ta'ala. Ihtisabul ajr. Ya. Harapkan pahala daripada Allah. Ya. Engkau tidak usah memikirkan timbal baliknya dari suamimu. Karena hal itu sering sekali menghalangimu untuk menjadi lebih baik. Sering sekali membuatmu untuk tidak menunaikan kewajibanmu. Sehingga apabila suatu kesalahan dibalas dengan kesalahan, tidak ada yang namanya kesalahan dibalas dengan kesalahan akan melahirkan kebaikan. Satu kesalahan dibalas dengan kesalahan yang lainnya akan menimbulkan kesalahan yang berikutnya yang bisa jadi lebih fatal dan lebih berat. Oleh karena itu, walaupun suamimu tidak memberikan hakmu yang semestinya, ya, maka lakukanlah yang terbaik untuknya. Dan berdoalah selalu kepada Allah untuk dia diberi hidayah. Dan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Percayalah, suatu saat Allah akan membukakan hati suamimu dan dia akan menjadi suami yang terbaik untukmu. Kenapa? Karena tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan. Ya. Kalau kita mengharapkan kebaikan pada orang lain, maka mulailah kebaikan itu pada diri kita sendiri, sehingga orang lain itu akan memberikan kebaikannya tatkala kita telah memberikan kebaikan untuknya. Nah, ini nasihat saya kepada seorang wanita apabila dia mendapatkan suaminya dalam keadaan belum melaksanakan kewajiban agama dengan sempurna. Nah, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan, apa maksud atau apa saja tanggung jawab seorang istri? Apa yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya? Tanggung jawab seorang istri adalah dia menjaga dan memelihara rumah suaminya, anak-anaknya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah dia menjaga rumah suaminya dengan menyiapkan segala pelayanan yang ada di rumah itu. Ya. Karena melayani suami adalah hukumnya wajib dalam apa yang dibutuhkan oleh suami tersebut. Nah, makannya, minumnya, pakaiannya, ya, segala hal yang terkait dengan rumahnya. Demikian pula segala hal yang terkait dengan syahwatnya terhadap istrinya. Ya. Demikian pula dalam masalah anak-anaknya, ya, mengurusi anak-anaknya. Ini adalah semua tanggung jawab istri. Ya. Tanggung jawab istri. Karena mengurusi kepentingan anak termasuk daripada mengurusi kepentingan rumah daripada suami itu. Saya tidak mengatakan bahwa suami berlepas diri dari mendidik, menjaga, dan memelihara serta membesarkan anak-anaknya dengan baik. Tetapi saya mengatakan bahwa kewajiban istri adalah menjaga rumahnya seperti yang telah saya sebutkan, dan termasuk di dalamnya dia bertanggung jawab atas pendidikan dan pengurusan anaknya di rumahnya tersebut. Tentunya suami yang baik adalah suami yang ikut memberikan bantuannya kepada istrinya di dalam menjaga rumahnya, di dalam mendidik anaknya, di dalam memelihara anaknya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau didapatkan pada suatu ketika, pada suatu hari, beliau dalam keadaan tidak keluar rumah dan beliau sibuk di dalam pekerjaan membantu istrinya di dalam rumahnya tersebut. Baik. Apa yang dimaksud bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya? Ya, bertanggung jawab atas pelayanan-pelayanan yang telah saya sebutkan tadi. Dan istri yang baik, seperti yang disebutkan di dalam hadis, apabila diperintah oleh suaminya dia taat, apabila dilihat oleh suaminya menggembirakan hati suaminya, dan apabila suaminya tidak ada maka dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Nah, maka kewajiban dan tanggung jawab seorang wanita adalah dia memberikan pelayanan yang terbaik kepada rumah suaminya. Dan ini adalah ajaran Islam, ya, di mana istri mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pada rumah suaminya. Dan bayangkan hal itu apabila sang istri juga ikut bekerja di luar rumah. Banyak hal yang tidak bisa diserahkan kepada pembantu. Bukan tidak boleh mengambil pembantu, tetapi ada aturan-aturan syariat yang harus diindahkan. Ada hal-hal yang bahkan secara psikologis atau secara kepengurusan rumah ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Intinya yang ingin saya katakan bahwa disinilah kenapa harus penting seorang wanita itu belajar tentang agamanya, ya. Karena banyak tanggung jawab yang harus dia tunaikan, baik yang terkait dengan dirinya sendiri, yang terkait dengan suaminya, dan yang terkait dengan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Apa tanggung jawab seorang ibu kepada anaknya yang sudah menikah? Tidak ada tanggung jawabnya, melainkan dia berupaya untuk selalu melakukan ta'awun, yakni bantu-membantu, tolong-menolong dengan anaknya untuk anak itu selalu berada di dalam kebaikan. Kalau dia anak lelaki, dengan dia dewasa, maka lepaslah tanggung jawab seorang bapak, seorang ibu. Demikian pula dengan seorang anak wanita kalau dia sudah berkeluarga. Tetapi bukan berarti bahwa lepas dalam artian mereka membiarkan anak-anaknya tidak berada di dalam kebaikan. Ya. Kewajiban mereka adalah memberikan nasihat, mengarahkan, ya, memberikan petuah-petuah yang bisa membawa kebaikan kepada anaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya supaya rajin sholat? Terkadang walaupun tahu dosa, tapi malasnya lebih dominan. Sholat itu adalah imaduddin, merupakan tiang agama. Sehingga seorang itu diukur baik dan buruknya agamanya adalah dengan melihat sholatnya. Kita bisa hampir pastikan orang yang terbengkalai sholatnya pada umumnya orang yang tidak baik agamanya. Kalau sholat saja sudah tidak bisa dia menjaganya, maka yang lainnya akan lebih parah daripada itu. Nah, sedangkan rasa malas yang timbul untuk melaksanakan afsholah, kiatnya adalah dengan memperbesar rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidaklah rasa malas itu muncul melainkan karena perbuatan syaitan. Ya. Maka untuk melawannya adalah menimbulkan rasa takut yang besar kepada Allah. Ya. Bagaimana menimbulkan rasa takut yang besar kepada Allah? Maka di saat-saat kita dalam keadaan malas, dalam keadaan kurang iman, dalam keadaan sedang dibekap oleh tipu daya syaitan, hendaknya kita mengingat bagaimana kerasnya ancaman-ancaman Allah, bagaimana dahsyatnya ancaman-ancaman Allah. Dan di antaranya adalah juga dengan kita mengingat kematian. Mengingat kematian. Oleh karena itu, untuk kaum lelaki khususnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering atau beliau pernah menyebutkan agar para lelaki itu sering menziarahi kubur. Fa innaha tudzakkirukumul maut, kata Nabi. Karena kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi mengingat kematian itu sangat penting untuk menghadapi sifat-sifat yang seperti ini. Nah, memperbesar rasa takut kepada Allah dengan mengingat bagaimana ngerinya azab Allah, besarnya ancaman Allah, dan cepatnya siksa Allah tabaraka wa ta'ala. Juga hendaklah mengingat bagaimana manusia itu akan mati dan akan meninggalkan dunia ini. Nah, Siapa yang tahu ajalnya seseorang? Setiap detik ada kemungkinan bahwa ajalnya akan dicabut oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Umur berapa seorang anak diwajibkan sholat? Seorang anak diwajibkan sholat pada umur 10 tahun. Sebagaimana dalam hadis. Nah, Allah a'lam bissawab. Nah. Yang pertama aku tuh kurang jelas yang pertama. Bagaimana cara berbakti kepada suami yang telah meninggal? Baik. Di antara kebaikan yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal, yaitu dengan doa. Ya. Dengan mendoakannya. Dengan mendoakannya. Mendoakannya di sini adalah sang istri atau anaknya atau keluarganya sendiri yang mendoakan. Ya. Mintakan ampun untuknya. Mintakan rahmat Allah agar diberikan kepadanya. Ya. Mintakan agar Allah mengangkat derajatnya di dalam surga Allah dan lain sebagainya. Ini akan sampai insyaAllah. Ya. Nah, ini termasuk kebaikan yang sampai kepada seorang yang meninggal. Adapun mengirimkan doa dengan membayar orang untuk mendoakan suaminya atau mendoakan keluarganya yang telah meninggal, ini tidak ada contohannya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk di antara kebaikan yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal, yaitu na'am, dengan menjaga hubungan baik terhadap orang-orang yang dahulu punya hubungan baik dengan orang yang telah meninggal itu. Ya. Kalau itu suaminya, maka dia bisa menjaga hubungan itu dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, dengan kerabat-kerabat suaminya yang punya hubungan baik dengan suaminya. Ya. Kalau dia seorang istri, maka dia bisa menjaga hal itu dengan orang-orang yang menjadi orang-orang dekat suaminya atau keluarga suaminya. Naam. Dengan menjalin komunikasi bersama istri dari teman suaminya tadi, dengan memberikan hadiah kepada mereka, dengan menziarahi mereka, ya. Menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah punya hubungan dekat dengan suaminya, sebagai sahabat, sebagai kerabat, atau sebagai orang-orang yang pernah terjalin kasih sayang antara dirinya dengan suaminya dulu. Nah, ini termasuk kebaikan kepada sang suami. Kemudian di antara kebaikan yang bisa sampai kepada orang yang telah meninggal adalah naam, menjaga kebaikan-kebaikan yang pernah ditinggalkan oleh suaminya. Ya. Misalnya, sang suami dahulu pernah selalu menyantuni anak yatim, misalnya. Kalau dia menjaga kebaikan itu termasuk dia menjaga kebaikan suaminya. Nah, hal-hal yang seperti itu. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, walaupun dia pulang pagi, Sang istri menyambutnya karena kewajiban untuk melayani suami itu adalah hak suami. Tinggal masalahnya, apakah dia keluar rumah itu dalam melaksanakan suatu yang baik, suatu yang memang diperbolehkan untuknya, atau dia melaksanakan suatu yang tidak baik. Ini bisa diselesaikan dengan cara yang tepat, ya. Dengan waktu yang tepat, dengan kondisi yang tepat, ya. Karena kalau suatu kesalahan dibalas dengan kesalahan yang lainnya, tidak akan menimbulkan kebaikan. Kesalahan yang dibalas dengan kesalahan akan menimbulkan kesalahan yang berikutnya yang bisa jadi lebih fatal daripada itu, ya. Sehingga carilah cara yang tepat, waktu yang tepat, kondisi yang baik untuk menasehati suaminya kalau keluarnya atau pulangnya yang larut malam itu dalam hal yang tidak baik. Itu kalau memang sudah dipastikan dia melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau hanya sekedar kecurigaan, atau baru hanya sekedar isu-isu, atau praduga-praduga, prasangka-prasangka, maka yang demikian itu jangan dijadikan kesempatan bagi syaitan untuk merusak hubungan antara suami dan istri tersebut. Kalau memang kepulangannya yang larut malam atau sampai pagi itu, ya, perkara yang tidak dikehendaki oleh sang istri, maka berbicaralah secara baik-baik dengan suaminya pada waktu yang baik, pada saat yang tepat, dengan kalimat yang baik, ya, dengan posisi sebagai seorang istri yang cinta kepada suaminya. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan mendapatkan perhatian dan mendapatkan tempat di dalam hati suaminya tersebut. Nah, wallahu a'lam bissawab. Apa itu? Sedekah. Baik. Mengirim amalan saleh atau mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal itu berhenti dalam masalah-masalah yang memang ada dalilnya. Selama tidak ada dalilnya bahwa yang demikian itu sampai kepada al-mayyit, maka sebaiknya kita tidak melakukannya. Karena masalah ini adalah masalah yang gaib. Ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kita anggap baik, ternyata itu tidak baik. Ya. Atau kita melakukan sesuatu yang kita kira sampai kepada al-mayyit, padahal kita tidak tahu secara pasti bahwa itu sampai kepada al-mayyit. Berangkat dari penjelasan ini, maka masalah sadaqah, wallahu a'lam bissawab, membutuhkan kepada dalil yang menunjukkan bahwa suatu sedekah bisa sampai pahalanya kepada seorang al-mayyit. Tanpa dalil, maka yang demikian itu tidak bisa kita pastikan karena ini adalah perkara ghaib. Naam, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana wanita yang usianya sudah 60 tahun terpaksa diantar supir laki-laki karena sudah sering ngantuk di jalan? Kalau diantarnya dalam keadaan tanpa mahram, wallahu a'lam bissawab. Ini butuh ditanyakan kepada para ulama. Namun barangkali diantara solusinya, wallahu a'lam, mungkin hal ini bisa ditemani oleh mahramnya, artinya dengan dia membawa mahram, atau nam diantisipasi sebelum terjadinya perkara-perkara yang seperti ini, ya, hendaknya ada di antara mahramnya yang menyediakan diri atau mempersiapkan diri dalam keadaan-keadaan tertentu yang memang harus mengantar wanita tersebut untuk keluar. Adapun kalau dia keluar dengan supir dalam keadaan khalwat, yakni tidak ada orang lain kecuali dia dan supirnya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Tentunya perlu diukur sejauh mana keadaan darurat yang dia hadapi. Dan ini butuh ditanyakan kepada para ulama, wallahu a'lam. Apakah yang sudah 60 tahun masih harus menutup atau berhijab di rumah bila ada pembantu rumah tangga laki-laki? Kalau menutup aurat atau berhijab yang dimaksud adalah hijab, yaitu membuka tutup pada wajahnya, maka ini tidak mengapa selama dia sudah mengalami menufus. Tapi kalau yang dimaksud adalah membuka jilbabnya, membuka khimarnya, kerudungnya, ini tidak demikian. Nah, jadi diperbolehkan dia membuka hijab, yaitu tutupan wajahnya, tapi bukan berarti dia membuka kerudungnya. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana jika suami melupakan kebaikan istri? Kebalikan dari sang istri yang melaknat atau mencela suami. Suami yang melupakan kebaikan istri. Suami yang melupakan kebaikan istri bukan alasan untuk sang istri melupakan kebaikan suami. Seperti yang saya katakan tadi, ini bukan masalahnya adalah balas-balasan, tapi masalahnya adalah masalah di mana seorang harus menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan kepadanya, yang menjadi hak orang lain yang harus dia tunaikan. Di antaranya adalah hak suaminya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan berarti suatu kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Satu kesalahan kalau kita balas dengan kebaikan, kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akibatnya akan baik. Ya. Akibatnya akan baik. Nah, apalagi itu suami. Orang yang tentunya kita atau seorang istri mencintainya. Ya. Maka, tatkala dia melupakan kebaikan sang istri, ya, sang istri hendaknya mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunaikan kewajiban apa yang harus dia tunaikan, kemudian memberikan nasihat, ya, dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mampu untuk memberikan nasihat secara langsung, maka dia bisa menggunakan pihak ketiga yang di mana pihak ketiga ini akan didengarkan oleh suaminya. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa pihak ketiga ini harus seorang ustaz. Atau sang istri melaporkan kepada orang tuanya. Tidak. Tetapi pihak ketiga ini adalah pihak ketiga yang akan mendatangkan kebaikan. Bukan pihak ketiga yang akan memperkeruh keadaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.